dan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati fillah, habibakumullah. Melanjutkan pelajaran durusulughah, ya, yang pada pertemuan terakhir telah sampai halaman berapa kemarin? Diulang enggak pembahasan masalah laisa? Perlu. Karena ini setelah beberapa minggu kita membahas tentang laisa, ya. Laisa dan saudara-saudaranya. Yang perlu antum ketahui, bahasanya laisa ini kalau ditanyakan apakah dia termasuk fi'il, huruf atau isim, maka jawabnya apa? Termasuk fi'il. Nah, ini penting, ya. Laisa termasuk fi'il. Nah, fi'il apa dia? Fi'il jamid. Apa maksudnya fi'il jamid? Yaitu fi'il yang hanya memiliki bentuk madhi saja. Nah, jadi ini bisa menjawab kalau antum, kalau fi'il engkau enggak ada bentuk mudhari'nya. Coba dibikin laisa, bentuk mudhari'nya apa? Kalau dharaba kan ada dharaba yadribu, idrib, seperti kan. Kalau laisa apa? Nah, kalau antum enggak paham, oh iya ya, kok enggak bisa bentuk fi'il madhi? Enggak ada fi'il amrnya. Nah, tapi tidak ada musyilah sebetulnya, karena laisa ini termasuk fi'il apa? Fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Nah, itu yang kata atau fi'il yang hanya memiliki bentuk madhi saja. Nah, selain laisa apa? Ada lagi. Ada empat yang paling tidak ada fi'il jamid itu. Laisa, kemudian asa, ya, asa. Fi'il yang termasuk fi'il jamid, artinya hanya memiliki bentuk madhi saja, ya, bentuk madhi saja, tidak ada bentuk mudhari'nya, tidak ada bentuk amr, tidak ada masdarnya. Yang pertama kita pelajari itu apa? Laisa. Dan yang kedua itu saudaranya laisa sebetulnya. Itu asa, ain, sin, dan alif maksura. Ini alif tanya. Asa, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Asa, semoga. Yang ketiga adalah nikmah. Nikmah ini lebih khusus lagi. Kemudian yang keempat, bisa. Nikmah itu artinya sebaik-baik, sebaik yang paling baik nikmah. Apa yang baik? Baik. bisa kebalikan dari himmah. Bisa, himmah, bisa. Pangeran ada empat ini, orang. Nanti sambil berjalan, antum akan tahu. Semuanya ini fi'il. Asa, asad, nikma, nikmat, bisa, bisat, nah, bisa seperti itu. Salah satu tandanya fi'il itu bisa menerima tak taknis sakinah, ya, fa'alat itu ikut wazan fa'alat. Nikmat itu sebaik-baiknya. Kalau bisa menunjukkan makna bagus, baik itu. Sebagus-bagusnya atau sebagus-baik-baiknya. Nikmal udumu al-khal misalnya. Enak-enaknya lauk itu adalah khalun. Ya. Asa itu apa ya? Punya banyak makna. Biasanya semoga bisa juga. Semoga. Nanti coba taruh di kamus makna asa. Ya. Semoga bisa. Seandainya juga bisa menunjukkan bisa kebalikannya nikmat, seburuk-buruknya kalau bisa itu. Atau saya tidak enak-enaknya lah, pokoknya menunjukkan mana itu, mana apa, mana jelek. Nah, tidak menyenangkan. Kalau nikmat itu yang menyenangkan, barakallahu fikum. Menyenangkan atau sesuatu yang bagus. Nanti akan dibahas khusus itu masalah bisa dan nikmat itu. Ya. Nah, bisa sayru mahiyah bini madwalat dan seterusnya. Nah, untuk laisa, oleh sebab itu barakallahu fikum, anda harus tahu, oh, kembali lagi ke pembahasan kita, laisa itu fi'il. Nah, laisa fi'il, fi'il jamid, fi'il maldi, dan dia bisa ditasrif dengan tasrifan fi'il maldi, tergantung istilahnya itu isimnya, fa'il atau isim. Kalau fi'il biasa itu ya isi, apa fa'ilnya, pelaku. Kalau Laisa disebut bukan fa'il tapi isimnya. Cuma istilah saja sebenarnya, isimnya. Nah, oleh sebab itu dalam pelajaran-pelajaran yang telah lalu kita dibiasakan ya menggunakan bentuk Laisa yang mencocoki dengan isimnya, kan seperti itu. Nah, apabila disebutkan kemarin ada yang pakai Laisa, ada yang pakai Laisat, ada yang pakai Laisu, ada yang pakai Lasna, ada yang pakai Lastu. Nah, tergantung apanya? Tergantung isimnya. Ini yang pertama. Ya. Maksudnya yang pertama ini adalah Laisa itu masuk fi'il. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua, Laisa ini masuk pada mubtada dan khobar. Nah, Laisa itu masuk pada mubtada dan khobar. Ini untuk menjaga dulu yang pernah kita dapatkan itu kemarin apa? Antunna at-talibatun jududun. Tuh. Di sini judud ini adalah sifat untuk talibat. Baik. Masuk pada mubtada dan khobar. Nah. Jadi yang dinafikan itu adalah khobarnya. Nah, ini ingat ya. Menafikan khobar. Fungsi Laisa adalah tadi ya masuk pada mutakal khobar dan fungsinya adalah untuk menafikan khobar. Nah, ini harus paham. Jadi kalau ada beberapa rangkaian kata, antum harus tahu dulu ini mubtada-nya mana, khobarnya mana. Bagaimana caranya? Nah, harus dipahami makna kalamnya. Ini enggak ada urutan yang baku. Untuk mubtada khobar itu, mubtada adalah segala isim yang ada di awal kalimat. Khobar adalah semua yang mengkhobarkan tentang isim tadi, ya, mengkhobarkan mubtada. Aliun fil baiti. Mubtadanya mana? Ali. Khobarnya apa? Fil bait, di dalam rumah, mengkhobarkan. Ini Ali sudah mengkhobarkan. Nah, kalau antum paham konsep ini sebenarnya mudah, ya, enggak bingung. Jadi mubtada itu saat isim atau beberapa isim, kadang ada susunan mudhof-mudhof ilaih juga bisa menjadi mubtada. Kemudian khobar itu yang mengkhobarkan. Jadi ada kaitan sebetulnya ini antara mubtada khobar. Nah. Baik. Nah, laisa ini untuk menafikan khobar. Aliyun laisa fil baiti, kan seperti itu. Atau juga laisa aliyun fil baiti. Nah, kalau paham seperti ini insyaallah akan lebih mudah. Saya adalah seorang mudaris. Ana mudarisun. Saya kemudian dikhabarkan dengan apa? Tentang keadaan saya adalah sebagai seorang mudaris, dikhabarkan, diterangkan di situ. Saya itu adalah seorang mudaris. Khabar itu kan keterangannya. Khabar itu khabar, kabar. Nah, jadi kalau dinafikan dengan laisa menggunakan lastu bimudarrisin. Nah, gampang. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Atau lastu ana bimudarrisin bisa apaan? Ana lastu bimudarrisin atau ana dibuang, ya. Nah, itu karena isimnya sudah disebutkan. Boleh. Nah, karena dalam last karena di dalam lastu itu sudah ada itunya tadi, terkandung di dalamnya itu dhamir mustatir misalnya kan, dhamir yang tersembunyi. Boleh. Nah, boleh di situ. Enggak perlu pakai ana. Baik. Nah, dengan konsep ini insyaallah taala jadi kita bisa dua perkara tadi. Sebenarnya ada tambahannya, laisa tambah aja yang ketiga, laisa itu merupakan saudaranya kana. Nah, ini untuk menentukan hukumnya nanti. Laisa merupakan saudara dari kana. Kana itu apa? Merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Ini sudah, itu nanti kita dibahas nanti. Tapi penting juga. Laisa merupakan akhwat dari kana. Nah itu tiga perkara barakallahu fikum yang berkaitan dengan masalah laisa, ya. Berkaitan dengan masalah laisa. Baik. Insyaallah sudah ngalu ya, ada gambaran ya. Kita lanjutkan aja. Nah, yang kedelapan, tamrin yang kedelapan. Tempat ana hilang nih. Ya, ikra itu ya. Nah, tamrin yang kedelapan menggunakan inna sekarang. Nah, baik, yang pertama, inna ini huruf isim atau fiil? Mas Abu Abdillah, fiil berarti bisa di innat isim berarti bisa kemasukan huruf jar, min inna, bi inna, li inna. Berarti apa? Bukan huruf. Nah, kan tiga itu aja kan? Nah, kalau fi'il berarti antum bisa tasrif itu biasanya. Tasrif, kalau isim berarti bisa kemasukan huruf jar. Itu tandanya. Kalau ini antum ditanya ini termasuk isim atau fi'il? Misalnya, antum coba tak tasrif dulu, enggak bisa. Dimasuki min coba, bisa enggak kira-kira? Min atau fi? Oh, enggak bisa juga. Berarti kayaknya huruf ini. Nah, inna itu huruf. Ya, inna itu huruf. Artinya dia itu kalau huruf apa? Huruf itu keistimewaan huruf adalah dia itu senantiasa dalam keadaan mabni. Artinya huruf akhirnya itu enggak pernah berubah-ubah. Harokat akhirnya itu enggak pernah berubah. Inna ya inna, enggak bisa dibaca inna menjadi innu atau in apa-apa. Ini, kalaupun nanti ada in, itu maknanya sudah beda lagi, huruf lain lagi itu, ya, paham ya? Ya. Seperti huruf jer itu min ya min, nggak bisa dimun, nggak bisa dibaca mina, mini dan seterusnya. Nah, inna ini huruf. Dan keistimewaan dalam bahasa Arab setiap kata itu mesti ada maknanya, walaupun itu huruf yang sederhana sekali. Seperti A, itu menunjukkan kata tanya, apakahan. Nah, sekarang kita ingin tahu, inna ini maknanya apa? Nah, Abul Hasan, maknanya apa inna? Untuk apa? Fungsinya, bukan maknanya, fungsinya untuk apa? Menegaskan khobar. Inna itu untuk menegaskan khobar. Menguatkan, menegaskan. Dalam bahasa Arab apa? Menegaskan atau menguatkan? Bahasa nama taukid, menguatkan. Akada, menguatkan. Taukid. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Ingin kita kuatkan khabarnya Muhammad sebagai mubtada dikhabarkan dengan Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya. Kita ingin menguatkan khabarnya. Inna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini. Ya, sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dikuatkan Rasul Allah itu, Muhammad itu benar-benar dia itu Rasul Allah. Ana fil bait. Saya ada di rumah. Ana mubtada, fil bait sebagai khabar. Ingin menegaskan khabarnya bahwa saya benar-benar ada di rumah. Berarti kan ana kemasukan inna di depannya. Dulu sudah inna terus ana menjadi apa? In ini fil baiti. Sesungguhnya saya ada di rumah. Ya. Para lelaki itu adalah muslimun misalnya. Mereka itu adalah orang-orang muslim, para lelaki. Ya. Ar-rijalu atau hum, mereka. Hum muslimuna, mereka itu kemudian diterangkan dengan khabarnya muslimun, mereka itu muslim. Kemudian ingin ditekankan lagi dengan menggunakan apa tadi? Inna. Innahum muslimuna. Ya, innahum muslimuna. Nah, ini pertama, inna itu masuk huruf. Yang kedua, maknanya adalah untuk taukid, menguatkan. Apa yang dikuatkan? Khobar. Artinya berarti sama dengan laisa dari inna itu masuk pada mubtada dan khobar. Nah, ini inna masuk pada mubtada dan khobar karena fungsinya untuk menguatkan khobar. Kalau laisa tadi fungsinya untuk menafikan khobar. Khobar itu ya yang mengkhobarkan. Kalau saat tidak di rumah, dikhobarkan. Kemudian yang ketiga mungkin belum dibahas di sini adalah amalnya. Ini kebalikan dengan laisa. Inna kebalikan dengan laisa, kebalikan dengan kana. Dia menasobkan mubtada. Ya, mubtadanya itu ketika kemasukan inna itu menjadi mansub. Yang asalnya marfu. Ya, asalnya dirofakkan. Karena mubtada asalnya marfu. Tidak terkena apa-apa kan. Tapi ketika kemasukan inna ini. Nah, berubah irobnya dari marfu menjadi mansub. Harus dinasobkan dia. Dengan tanda-tanda nasob yang sesuai. Dengan jenis mubtadanya. Kalau mubtadanya isim mufrad, maka nasabnya dengan diberi harokat apa? Fathah, barakallahu fikum. Kalau mubtadanya berupa jamak taksir, nah, apa ali, maka nasabnya dengan jamak taksir, nasabnya dengan apa? Misalnya ar-rijalu. Ar-rijalu muslimuna. Innar rijala. Innar rijala. Ya, rijal kan jamak taksir dari rajulun. Atau al-kutubu 'alal maktabi. Kitab-kitab itu di atas meja. Masukkan inna menjadi innal kutuba fil maktabati. Nah. Dan seterusnya. Kalau mubtada'nya berupa jamak muzakkar salim, ya, al-muslimuna yu'minuna billahi misalnya. Orang-orang muslim itu beriman dengan Allah. Kemasukan inna al-muslimuna menjadi al-mus. Ini jamak taksir, jamak muzakkar salim, alamat nasabnya dengan apa? Dengan apa? Abu Bakar. Muslimuna marfu. Muslimuna marfu. Marfunya dengan wawu di situ. Muslimuna jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan laki-laki banyak. Nah, ketika kemasukan inna, maka dia yang awalnya itu marfu sebagai mubtada berubah menjadi mansub, dinasobkan. Nah, sekarang kita ingin cari alamat nasobnya sesuai apa di situ. Innal mus li mina, nah, dengan ya. Nah, ini pentingnya irob di sini ya. Pentingnya irob, tanda-tanda irob tuh di situ barakallahu fikum. Dan seterusnya barakallahu fikum. Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian di sini barakallahu fikum disebutkan apabila khobarnya itu berupa jar dan majrur. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, sudah kita beri istilahnya bocoran ada susunan yarhamukallah. Ada susunan isim kemudian diikuti jar dan majrur, maka biasanya jar majrurnya itu berfungsi sebagai apa? Jar majrurnya kedudukannya sebagai apa? Sebagai khobar. Ana fil baiti. Saya ada di rumah. Saya itu ana di situ sebagai mubtada, fil baiti sebagai khobarnya. Nah, al-kitabu alal maktabi misalnya. Buku itu ada di atas meja. Al-kitabu sebagai mubtada, kemudian alal maktabi sebagai khobarnya. Nah, as-sayyaratu tahta syajarati. Mobil itu di bawah pohon. Nah, tahta ini syajarat jar majrur sebagai mudhaf ilaih. Nah, itu sebagai khobar. Ini yang pertama. Ketika ada jar majrur, maka ingatlah biasanya dia itu berfungsi sebagai khobar. Dan keistimewaannya, khobar yang berupa jar majrur ini apa? Marin memiliki keistimewaan. Apabila ada khobar yang berupa jar majrur, salah satu keistimewaannya apa? Ingat, bisa mendahului mubtada. Yang pada asalnya itu mubtada enggak boleh dulu namanya aja mubtada. Di awal ibtida'i kan di awal mubtada. Tetapi ketika khobarnya itu berupa jar dan majrur, dia memiliki kekhususan. Dia mendahului mubtada. Nah, ini yang akan dijelaskan insyaallah taala pada pelajaran atau tamrin yang ke-8 ini. Ya. Jar majrurnya ke depan, mubtada'nya diakhirkan. Ketika kemasukan inna, ya, ketika kemasukan inna, maka anda harus tahu bahwa yang dinasobkan itu mubtada'nya. Yang mansub itu inna itu yang dia itu menasobkan mubtada. Barakallahu. Coba kita baca contoh biar lebih jelas. Iqra'il misala. Bacalah contoh-contoh atau contoh-contoh berikut ini. Bacalah contoh. Summa adkhil. Kemudian summa kemudian adkhil masukkanlah inna huruf inna alal jumalil atiyati pada kalimat-kalimat berikut ini. Baik. Nah, contohnya di situ li. Nah. Salah satu akhwatin. Baik, li. Li ini apa ini? Artinya apa? Apa rafif li? Saya memiliki. Lam di situ termasuk lam huruf apa itu? Itu kan ada li itu kan lam dan ya. Ya. Tersusun dari dua huruf itu, lam dan ya. Lamnya itu lam apa? Lam huruf jar. Ya-nya itu ya mutakallim, menunjukkan saya. Berarti ini susunan apa? Jar dan majrur. Huruf jar bertemu dengan isim yang berupa dhamir di sini. Oleh sebab itu sini jar majrur, kemudian ditanyakan di belakangnya ada isim lagi. Salasu akhwatin. Saya memiliki tiga orang saudara perempuan. Nah, itu harus teliti ini. Ini ada jar majrur mendahului. Kemudian ada binangan salasu akhwatin. Li salasu akhwatin. Kayaknya yang benar dari kaidah yang senang kita pelajari. Mubtada'nya mana, khobarnya mana? Maka harus paham. Ini kayaknya jar majrurnya tetap menjadi khobar ya. Berarti susunan yang benar sebagaimana disebutkan di situ asluhu. Nah, asal dari kata ini sebetulnya salasu akhwatin li. ya, salasu sebagai mubtada, isim dia berupa kata bilangan. Akhwatin di sini terangkai dengan salasu mudhof ilaih, ya, salasu sebagai mudhof. Mubtadanya kalau ditanya, antum ditanya mubtadanya mana? Salasu saja. Mubtadanya itu masalah saja. Lah, lah akhwatinnya apa? Mudhaf ilaih. Bukan kemudian salasu akhwatin itu terjadi satu mudah. Enggak, mubtada itu biasanya barakallahu fikum isim satu. Mubtada itu satu isim biasanya. Biasanya seperti itu. Mudhaf ilaihnya biar saja mudhaf ilaih. Katakan kedudukannya mudhaf ilaih dia. Yang disandarkan padanya. Ya. Paham apa Rafif? Mubtada. Mubtada kok tanya mubtada khobar. Kenapa salah satu dikatakan mubtada? Naam, karena dia di awal kalimat. Isim yang di awal kalimat itu pasti menjadi mubtada. Tapi kok dia terangkai dengan akhwatin? Terus akhwatin itu dunia sebagai apa? Sudah, santai aja. Salah satu itu sebagai mudhaf, akhwatinnya mudhaf ilaih. Sudah, dia itu cuma mudhaf ilaih aja. Adapun mubtadanya cukup salah satu saja. Ya. Nah. Kemudian di sini dikhabarkan dengan li, milik saya. Tiga saudara perempuan itu adalah milik saya. Nah. Sudah ya. Oleh sebab itu kemudian menginjak pada baris yang berikutnya apabila kemasukan inna. Sebagaimana kita ketahui tadi telah kita apa di depan barakallahu fikum, amalannya inna, ya, ini kita sudah masuk ke irob ini karena inna itu sudah masuk irob. Inna itu menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Taib, seru kaidahnya. Maka ketika ditanyakan inna li salasa, ya, perhatikan salasa. Kok bisa salasa? Nah, berarti kedudukannya apa dia? Mansub. Alamat nasabnya dengan apa? Fathah. Kenapa? Ya, kalau dilihat dari ini dia itu isim mufrad. Meskipun menunjukkan bilangan tiga. Ya, salasa. Akhwatinya tetap sudah enggak ada. Akhwatin mudhaf ilaih dengan salasa. Ya. Kok bisa? Iya, perhatikan inna ini merubah mubtada yang pertamanya marfu, dalam contoh di sini adalah salasu dengan dhammah, rafa'nya dengan dhammah. Karena kemasukan inna dia menjadi mansub, dinasobkan. Ya, menjadi salasa. Linya, linya tetap sebagai khobar. Jar majrur khobar. Kedudukannya marfu, kedudukannya ya. Kedudukannya dia rofa. Itu satu kesatuan itu semuanya. Huruf lam dannya itu semuanya marfu. Sebagai khobar dari inna. Maka kemudian dilanjutkan asluhu, asalnya kata-kata ini inna salasa akhwatin li, sesungguhnya tiga orang saudara perempuan itu adalah milik saya. Nah, nah ini dengan konsep yang tadi telah disebutkan ya, yang pertama tadi konsep mubtada khobar, jar majrur biasanya menjadi khobar. Nah, kalau khobar berupa jar majrur memiliki keistimewaan apa dia? Bisa mendahului mubtada. Sudah. Kemudian kita membahas masalah inna. Inna ini termasuk huruf taukid, menguatkan khobar. Berarti inna ini masuk pada mubtada khobar. Sama. Tetapi ketika masuk pada mubtada khobar bukan hanya sekedar masuk dia, tapi dia mengubah. Apa yang diubah di sini? Khobarnya berubah atau tetap kalau khobar? Tetap. Arti tetap itu kalau khobar itu kan marfu asalnya. Itu marfu. Yang berubah mubtadanya. Mubtada'nya yang pertama dari kondisi marfu dirofakkan menjadi ketika kemasukan imam menjadi mansub, dinasobkan. Berbeda dengan kana. Kalau kana yang diubah apanya? Khobarnya. Ya, mubtada'nya tetap rofak dengan rofak. Nah, insyaallah nanti akan dibahas untuk kana. Nah, ini. Inna ini bukan hanya sekedar masuk pada mubtada', tapi dia melakukan perubahan. Menyebabkan terjadinya perubahan. Apa perubahan yang disebabkan inna? Perubahannya terjadi pada mubtada yang asalnya marfu, ya. Mubtada kan asalnya marfu, hukum asalnya lah ya, marfu dia dirofakkan, didomah lah istilahnya untuk kita sederhananya itu. Kemasukan inna menjadi mansub. Fathah tergantung isimnya ya. Tergantung isimnya ya, sesuai dengan alamat nasab yang sesuai. Nah, dengan konsep-konsep tadi insyaallah akan mudah ya. Enggak banyak ya kaidah-kaidah ya, nah itu seperti itu. Banyak kaidahnya. Oleh sebab itu pelan-pelan ya, dan harusnya dipelajari terus. Belajar nahwu itu harusnya setiap hari istimrar itu bahasa Arab. Kalau enggak ya kaidahnya yang minggu lalu udah lupa. Kaidahnya lu minggu lalu lupa. Khobar jar majrur bisa ke depan ya. Oh iya ya, baru ingat. Inna itu berarti atau inna itu menasabkan. Yang dinasabkan inna itu apa ya? Mubtada khobar ya. Nah, lupa. Ya, ada kaidah-kaidahnya. Sebenarnya nahwu itu kan kaidah bahasa Arab. Kalau antum membaca di buku terjemahan kan kaidah-kaidah bahasa Arab itu kan nahwu itu. Nah, bagaimana dibaca dengan fathah, dhamma dan seterusnya. Tapi barakallahu fikum. Nah, sebab itu dengan konsep-konsep tadi, kaidah-kaidah yang tersebutkan tadi, insyaallah jelas mudah untuk masuk pada latihan berikutnya. Nah, yang pertama fil fasli khamsatu tullabin jududin, diterjemahkan dulu Aba Abdillah. Perhatikan, ingat lagi masalah tarkibul adat, susunan bilangan. Sini karena barakallahu fikum tullab mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, maka bilangannya memakai mu'annas. Kemudian perhatikan tulabnya dengan bentuk jamak. Ya, tulab bukan tolib, tapi tulab. Dengan dulu sudah pernah, jilid 1. Ya, jududin, sifat untuk tulab. Baik, fil fasli khamsatu tulabin jududin. Di dalam kelas ada 5 murid baru. Nah, kemasukan inna coba. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Asantum khamsata tanpa tanwin karena dia mudhaf ilaih. Awalnya dia mudhaf. Khamsata bukan khamsatan tapi khamsata. Tullab kenapa di dengan tullabin mudhaf ilaih? Majrur. Jududin kenapa kok majrur? Sifat. Sifat dari tullab, mengikuti tullabnya. Ya, mensifati tullabnya dia. Karena yang baru itu tulapnya. Nah, ini di, kalau diurai satu persatu ya. Khomsa, khomsata, mudhaf ilaih. Nah, asalnya dia itu mubtada diakhirkan. Atau khomsatu. Dan dia mudhaf. Oleh sebab itu tidak ditanwin. Tulabin mudhaf ilaih. Majrur. Jarnya dengan kasrah itu tambah. Jududin sifat bagi tulab. Taib. Berikutnya, apa alasan? Mudarrisun itu. Apa itu bacanya? Jayyidun, jayyid, bagus. Kami memiliki mudarris, pengajar yang bagus. Ya, mudarris, mubtada, muakhir. Jayyidun sifat bagi mudaris. Masukkan inna berarti mudarisan jayyid sebagai sifat. Mudarisan antum nasabkan, maka jayyidan maka jayyidan mempercayai sifat dia. Sifat bagi mudaris, ikut aja. Nah, mudarisan jayidan. Nah. Inna lana mudarrisan, ya. Asalnya mudarrisun, kemasukan inna karena dia mubtada menjadi mudarrisan. Jayid sifat bagi mudarris. Karena mudarrisnya itu dinasabkan, maka jayidnya juga harus dinasabkan. Jayidan. Paham? Ya, paham ya, paham ya. Sifat itu, sifat itu ngikuti terus pokoknya yang sama yang disifati. Nah, sifat itu bagaimana sih ciri-cirinya? Nah, kalau dari makna aja gampang sebenarnya. Ada makna yang baru, yang bagus. Punya sifat seperti itu. Nah, berikutnya, fadal. Mi'atu mudhaf. Tayyib. Mi ada. Asantum. Sesungguhnya di saku saya ada 100 rial. Mi ada rialin. Mudhaf ilaih juga ini. Rial mudhaf ilaih. Paham ya? Nomor 4, fadal. Tayyib. Diterjemahkan. Kasirah, anhar, sungai-sungai yang banyak. Nah, kasirah sebagai apa coba? Sebelumnya, nah tanya dulu. Kasirah itu sebagai apa sih? Sungai yang banyak. Sungai-sungai yang banyak. Man'ud sifat. Ya, sifat bagi anhar. Anhar itu jamak dari nahrun. Nahrun itu satu sungai. Anharun banyak sungai. Ya, banyak sungai. Kasirah. Kasirah itu banyak. Enggak ada besar-besarnya ini. Makna besarnya dari mana? Sungai-sungai yang banyak itu aja. Enggak ada besarnya di sini. Kabir, kasir ini, kasir. Sungai yang banyak. Kasir, kasiratun. Taib, masukkan inna bagaimana? Santum anharon kasirotan. Kenapa kasirotan? Ikut anhar. Karena dia sifat na'at man'ud. Kalau anharnya mansub kemasukan inna, maka kasirot mansub karena mengikuti anhar. Harus sama. Na'at man'ud itu harus sama. Ikut aja, gampang itu. Misalnya kan sebenarnya tawabik dia, pengikut. Ya, pengikut. Kalau atasnya depannya tanwin, dia ikut tanwin. Itu anhar kan ditanwin, anharun kasirotun. Kalau depannya pakai alif lam, biasanya na'at man'ud juga ikut pakai alif lam. Itu cirinya. Misalnya belum ada contoh di sini. Baik. Dan dari segi mudzakar mu'anas juga, anhar itu kan jamak taksir, dianggap sebagai mu'anas. Maka disifati dengan mu'anas mufrad di situ, kasirah. Al-Muhim antum paham dulu ini, yang masalah inna tadi. Masuk. Nah, fadal, Abar Afif. Barqiyatun. Barqiyatun. Fi maktabi baridin. Baridi. Maktabi. Barqiyatun. Fi maktabi baridi. Tayyip. Laga. Engkau memiliki barqiyah. Apa barqiyah? Telegram. Barqiyah telegram. Fi di maktabil baridi. Maktabil baridi apa? Kantor. Kantor pos. Engkau memiliki telegram di kantor pos. Tayyib. Nah, sekarang muncul muskilah ini. Jermajernya ada dua. Laga barqiyatun fi maktabil baridi. Sekarang kita lihat asalnya dulu. Asalnya di sini mubtada'nya jelas. Apa mubtada'nya? Barqiyatun. Tayyib. Kemudian khobar dari Barqiyah mana? Laka. Khobar yang pertama. Nah, fil maktabil baridi itu nanti khobar untuk mubtada yang pertama itu juga dua. Dia bertingkat ini sudah. Ya. Nah. Ini sudah bertingkat ini sebenarnya. Ini sebenarnya contoh ini. Nah. Maka barakallahu fikum, kalau antum sudah tahu mubtada-nya, ketika kemasukan inna yang diubah, nah, langsung aja abarofif. Inna laka berkiata. Berkia. Berkiata. Nah, bukan berkiata. Kembali ke asal. Asalnya itu di isim itu di tanwin. Domah tanwin kalau fathah pun dengan fathatan. Inna laka berkiata. Asantum. Sesungguhnya engkau memiliki telegram di kantor pos. Ya. Nah, jadi pengaruhnya itu fi maktabi baridi itu sebenarnya khobar yang kedua. Nah, satu kali lagi. 17. Allah, nah, apabila Masrif bank ya. Masrif itu tempat Masrif bank ya. Masrif itu tempat penukaran ya, tempat penyimpanan. Nanti coba kita lihat deh Masrif. Baik. Fil Masrifi. Nah, innali alfa dolarin fil Masrif. Kalau dompet itu apa? Nanti ya, maknanya Barqiyah sama Masrif. Tadi lupa bentar. Masrif itu Masarif, itu tempat penyimpanan uang. Nah, al-muhim tadi alfa 1000 ya, jadi alfa dolarin fil Masrifi. Nah, tip berikutnya apa ini? Kalimat tetap terputus ini. Al-kalimat ya. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Liqa'u atau liqa'un, perjumpaan. Jayyidun, bagus. Jayyibun, saku. Jamaknya juyubun. Nahrun, sungai. Jamaknya anharun. Barqiyatun, telegram. Jamaknya barqiyatun. Masrifun, Masrif itu coba nanti kita lihat lagi ya. Masrif, saya ingat ada itu tempat, yaitu tempat penukar uang. Masrif. Masrifun jamaknya Masarif, maktabul barid, kantor pos. Ya. Kantor pos. Baik. Ini insyaallah taala ya, jadi dipahami lagi sedikit tapi dapat kaidah yang insya Allah nanti akan manfaat untuk pelajaran berikutnya. Tadi kaidah-kaidah dibaca. Kita cukup sampai di sini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.